Nah, dari polisi dan dari TNI mana? Ada. Ada? Siap. Mana dia? Oh, ya jangan di belakang. Sini dong. Nah, itu. Sini. Dari TNI. Wah, ini. Mestinya pakaiannya. Pakaian dinas. Biar saya tahu bedanya baju banser sama baju TNI. Saya ini sering keliru soalnya. Tak kira TNI dan tak TNU. Bintangnya tentara sama polisi itu juga saya gak terlalu paham. Yang saya paham itu bintang 9. Nah ini ya. Jadi answer dan dalamnya ada banser itu memang partnernya TNI Polri untuk menjaga NKRI. Para sesepuh yang saya hormati, tadi ada pecalang yang mengawal saya kayaknya ya. Alhamdulillah, nah ini lo rukun. Kalau di Bali ya pecalang yang jaga Islam, kalau di Jawa banser yang jaga gereja, kalau di New Zealand ya orang Kristen yang jaga masjid. Nah itu orang Kristen di New Zealand jaga masjid, dipuji-puji. Tapi begitu banser jaga gereja di Allah, Allah. Nah, ini ya. Tapi biasanya yang begitu itu enggak NU soalnya. Ya, ini. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa memperingati Isra Mi'raj. Tadi saya sebenarnya enggak ingin cepat-cepat ke sini. Karena ini peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan jam segini. Isra Mi'raj itu tengah malam. Jadi kalau memperingati mau persis ya nanti jam 12. Jangan jam segini, ini nanti karnaval jadinya. Lah ya peringatan Isra Mi'raj itu tengah malam, bisulah yang malam. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, tolong jangan rame, tolong dengan seksama dengarkan ini. Kenapa? Ini ngaji paling susah. Jadi ngaji paling sulit di dalam agama Islam. Gak tahu kalau di dalam agama Hindu. Di dalam agama Islam itu topik paling sulit itu ya Isra Mi'raj ini. Makanya jangan sampai keliru undang kiai. Ini masalah paling berat Isra Mi'raj ini. Jadi ngaji paling susah itu ngaji Isra Mi'raj. Makanya jangan ngantuk, berkedip aja jangan. Ini saya dari awal sudah saya sampaikan. Ngaji mulutan itu gampang. Karena bayinya ada, nyeritakannya mudah, gajahnya ada, tahunnya ada. Ngaji hijriyah gampang, ngomong nabi ada, yang nuntun unta bisa ditanya Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Ansor juga ada. Nuzulul Quran, Qurannya ada, Siti Khadijah yang menyelimuti Rasulullah juga ada. Apalagi ngaji 17-an gampang, teks proklamasinya ada, Bung Karno-nya ada. Nah, Isra Mi'raj ini enggak ada barangnya. Ini rahasianya Allah sama Rasulullah. Rahasia berdua antara Allah dan hambanya aja. Enggak ada yang tahu kemana dan di mana, enggak ada yang ngerti kalau Rasul enggak cerita. Naik buruk. Sampai sekarang orang juga nggak ada yang tahu terminalnya buruk ada di mana. Lihat, nggak ada yang bisa nanya. ditemani malaikat Jibril. Sampai sekarang siapa yang pernah nanya sama malaikat Jibril? Saya datang ke Jakarta nanya orang yang katanya titisannya malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Saya tanya dia juga gak ngerti. Akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia sangat terkenal karena mampu nangkap malaikat Jibril. Ya ini tukang sonnya ini jangan duduk deh, ya udah deh, ngangung-ngangung nanti. Ya INO itu kalau ngaji ya Pak memang pelan-pelan begini. Kalau yang keras-keras itu tangganya NU. NU itu kalau ngaji itu ya gini nih, lemar, lemer gitu. Dengar ini syukur dah ya karepmu. Kalau yang temennya tetangganya NU itu gak ada bunyinya, gak usah dibunyi. Makanya dan jadi Isra Mi'raj itu barang paling muskil. Makanya kita ini punya sesuatu yang sangat sulit untuk dimengerti, ya Isra Mi'raj itu. Nah kok bisa lah, ya susah, gimana orang ceritanya itu semalam kok bisa sampai langit itu kan gak mudah dipercaya. Zaman tahun 600-an itu kan gimana. Kalau ke malah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekarang mungkin cuman gak nyampe 2 jam 3 jam lah naik pesawat. Dan zaman itu gimana naik kuda saja 1,5 bulan. Tiba-tiba terus ada yang Rasul cerita semalam, enggak ada yang percaya. Makanya karena enggak ada yang percaya, karena memang enggak masuk akal. Apalagi naik ke langit itu, zaman segitu yang paling tinggi baru burung. Kalau di Jawa yang paling tinggi baru Gatotkaca. Iya, ini yang paling tinggi. Kalau di Cina baru Sun Gokong yang paling tinggi. Naik kekayangan itu. Coba ya. Dan itu makanya ini susah dipercaya, makanya jarang lah. Jadi hati-hati ngaji Isra Mi'raj ini memang benar-benar harus jeli karena harus saya. Zaman segitu itu waktu Rasul Isra Mi'raj. Ini sahabat itu juga enggak percaya. Beberapa orang malah nganggap Nabi ini ngibul. Nabi ini apa kayak ngelindur gitu. Gimana sih orang semalam kok bisa sampai Palestina terus naik langit? Hanya ngimpi ini Nabi. Lama-lama yang menuduh Nabi ngimpi banyak, bahkan ada yang nuduh Nabi ini gila. Karena apa? Dianggap enggak masuk akal. Apa ini? Loh, Nabi semakin diolok-olok sama orang-orang. Makanya terus muncul peristiwa Sayyidina Umar mukuli orang kampung. Pokoknya yang olok-olok Nabi gila tonyo aja sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan bansernya Rasulullah. Nah, ini bansernya Rasulullah, Sayyidina Umar itu gitu pak gitu aja. Kayak banser itu kan. Kalau ada yang ganggu kiai tebiling gitu aja. Ya. Kalau keliru ya urusannya ketua Ansor. Ansor itu kan gak pakai nanya, senggol teprak gitu. Nanti kalau keliru urusannya ketua Ansor. Nanti pukuli semua sama Sayyidina Umar karena menganggap bahwa orang ini memfitnah Rasulullah karena Rasulullah dianggap gila. Tapi yang dipukuli ini ya juga gak pernah bergeming. Iya, kamu kalau gak percaya tanya sendiri sama Rasul. Akhirnya Sayyidina Umar kan datang ke Rasulullah. Sayyidina Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasul, ada apa ya Umar? Tanganmu kok berdarah bengkak semua, kenapa? Habis mukuli orang ya Rasul. Lah kenapa kamu mukulin orang? Ya orang-orang nuduh engkau gila ya Rasul. Lah kenapa? Lo katanya engkau kemarin hilang sehari itu naik ke langit. Loh emang iya? Hah? Emang benar ya Umar? Jadi Rasulullah kemarin itu naik ke langit itu benar? Berarti saya keliru dong kalau mukuli orang-orang itu. Ya iya. Saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit. Hah? Mata ini katanya. Berarti benar-benar ini Rasul ini terganggu pikirannya. Nangis Sayyidina Umar keluar rumah. Pedangnya ditarik gini-gini, ya Rasul, aku kurang apa membela engkau? Keluarga tak tinggalkan, apapun tak tinggalkan. Kenapa ditinggal meninggal istri aja kok sampai berubah pikiran kayak begitu? Pikirnya karena Siti Khadijah meninggal terus Sayyidina Umar, Sayyid Rasulullah ini terganggu pikirannya. Kalau pengen nikah lagi ngomong sama aku. Mana perempuan paling cantik biar aku datang melamarnya kalau masih gadis. Kalau sudah bersuami biar aku bunuh sekalian suaminya. Kan Sayyidina Umar kan orangnya keras itu orangnya. Orang kalau ngaji aja nakutin orang. Orang paling keras Sayyidina Umar itu. Enggak pernah senyum. Alisnya ini sambung. Kalau ngaji bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada orang berani denger. Kalau yang lembut-lembut kayak Kore itu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampean ternyata tidak kelasnya Sayyidina Umar. Kelasnya Sayyidina Utsman, makanya bilang Allah. Tadi pas bismillahirrahmanirrahim, diam aja. Mestinya tadi Allah itu nah. Ini langsung membuktikan sampean memang bukan orang kasar, sampean orang lembut ya Sayyidina Ali. Ini terbukti langsung Pak Maja, langsung terbukti ini orang lembut. Coba kalau orang kasar, Allah, enggak tadi ternyata diam aja bismillahirrahmanirrahim. Begitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, terbukti. Makanya jangan sok galak ya. Jangan ini jangan. Makanya tadi saya enggak gitu kan cuma gini aja. Sayyidina Umar itu menakutkan. Kalau khutbah enggak ada orang berani melihat. Karena pedangnya ditarik terus itu jelas. Siapa yang enggak takut? Setan aja dengar Sayyidina Umar lari. Makanya Sayyidina Ali waktu Sayyidina Umar itu meninggal bernadar. Orang kok kerasnya kayak begini kalau ditanya malaikat Munkar Nakir jawabnya apa kira-kira? Kuburannya di kuping sama Sayyidina Ali. Sama-sama keramatnya dengar. Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Munkar Nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Ya Umar Rabbuka. Ya Allah. Apalagi? Udah itu aja gak jadi. Saking kerasnya Sayyidina Umar. Itu lah. Begitu denger Sayyidina Umar ini. Gak percaya. Ya sudah. Pengikut Nabi dia habis. Habis. Nah yang paling seneng dapat kabar itu Abu Jahal. Abu Jahal senang sekali dengar kabar pengikut Rasul itu banyak yang pergi karena enggak percaya sama Isra' Mi'raj. Abu Jahal datang, ya Muhammad, apa man? Aku dengar katanya kamu dari langit. Iya. Wah hebat kamu bisa naik ke langit, kata Abu Jahal. Tapi Rasulullah sebagai orang jujur menjawab, iya. Tapi sahabatku enggak ada yang percaya. Alah. Sahabatmu aja kau mau pikir, orang sahabat-sahabatmu itu orang bodoh-bodoh, budak-budak kayak gitu, pasti nggak bisa menerima. Isra Mi'raj itu peristiwa hebat, nggak akan bisa diterima, akalnya nggak nyampe. Oh temanmu kan bodoh-bodoh semua, jadi nggak usah kamu pikir lah kalau temanmu nggak ada yang percaya. Segini aja biar enak, nanti kamu tak undang ke tempatku ya. Kamu pidato tentang Isra Mi'raj di depan teman-teman saya, di depan relasi-relasi saya. Nanti kamu akan tahu, pasti teman-temanku bisa terima, wong temanku itu orang hebat semua, intelektual temanku itu, kata Abu Jahal. Nah, akhirnya kemudian Abu Jahal pulang. Nanti tak tunggu ya, besok datang sore. Begitu sore Abu Jahal motong unta, motong kambing, makan-makan, siapin semua orang untuk mendengarkan pidato Rasulullah terkait Isra Mi'raj. Yo, semua datang halumi, ngumpul. Makan, Rasul datang langsung pidato. Jadi sampean kalau pengin tahu ketua panitia pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj pertama kali itu Abu Jahal. Yang pidato langsung Rasulullah. Mana Abu Jahalnya ini? Lagi Rasul pidato langsung cerita tentang Isra Mi'raj. Nah begitu cerita Isra Mi'raj, rombongannya Abu Jahal uji materi, nanya, ya Muhammad, kalau kamu Isra Mi'raj, berarti kamu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aku mau nanya, warungnya berapa? Ya siapa yang hitung warung? Musuh hitung warung. Rasul gak jawab, dilempari. Ya Muhammad, katanya kamu ke Masjidil Aqsa, tiangnya berapa? Gentengnya berapa? Ya siapa sih hitung genteng? Memang pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijawab. Wah bohong lang, bohong lah. Di sini ada Pak Lurahnya kan? Ada? Mana Pak Lurahnya? Oh sudah pulang. Nah siapa di sini? Ketua NU nya mana? Ini Pak. Nah, ketua PC. Saya mau nanya, ini kita uji juga ini. Pernah ke pendopo kabupaten? Pernah. Nah pernah. Itu tiangnya berapa? Loh, sama kan juga nggak bisa jawab. Mana mungkin kesana jawab tiang ya kalau empat. Nah gentengnya berapa? Loh kan gak bisa jawab. Rasulullah juga ditanya ke Masjidil Aqsa itu gentengnya berapa. Ya masa orang ke masjid ngitung genteng kan enggak ya. Pertanyaan ya gak mungkin bisa dijawab. Nah Rasul dilempar itu. Maka kemudian Allah merintahkan malaikat Jibril. Ya Jibril, turun kamu, nabimu dilempari gara-gara ditanya gak bisa jawab itu. Terus aku ngapain ya Allah? Udah kamu siaran langsung. Siaran langsung gimana? Bawa gambar Masjidil Aqsa ke hadapan Rasul untuk bisa dilihat. Nah dulu itu gitu penjelasannya, padahal belum ada siaran langsung. Kalau sekarang siaran langsung gampang. Bapak Presiden di istana bisa dilihat dari Badung, Wena, dari Kelungkung. Mana ini Buleleng? Buleleng bisa dilihat di rumahnya masing-masing. Itu namanya siaran langsung. Dulu ya gak ada, tapi sudah digambarkan ada siaran langsung. Malaikat bawa gambar. Begitu ditanya, pintunya berapa? Tuan, ini berapa? 4. Gentengnya berapa? 27.000. Gak percaya, hitungan sendiri. Akhirnya, lah inilah. Jadi kita ini bejo itu apa? Beruntung. Termasuk orang hidup yang sekarang yang percaya. Coba kalau kita hidup zaman awal itu, kita ini kayaknya ikut rombongannya Abu Jahal. Ya, inilah. Makanya kita ini alhamdulillah ikut rombongan yang percaya yang belakangan. Para hadirin berbahagia. Nah ini ada hal yang sangat penting sebenarnya yang harus saya jelaskan. Apa sih sesungguhnya Isra Mi'raj? Itu kan, Isra Mi'raj itu sebenarnya apa? Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah peristiwa mendudukkan persoalan antara masa lalu dan masa depan. Sebab apa? Nabi Muhammad itu nabi terakhir, nabi akhir zaman, di mana meneruskan kenabian sebelumnya. Lah nabi ini kan banyak. Nabi pertama Nabi Adam. Kemudian Nabi Idris. Yang kalau dalam Aqidatul Awam ada hum Adamun Idrisun Nuhun Utuma, Saleh wa Ibrahim Ulun Muttaba, Lutun wa Ismailu Ishaqu kada, Yaqub Yusuf wa Ayyub tada, Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa, Zulkifli Daud Sulaiman tada, Ilyas Yunus Zakaria Yahya, Isa wa Toha Khatimun Dawaya. Itu kan Aqidatul Awam. Jadi Rasul ini nabi terakhir, nabi paling berat, nabi paling susah, nabi terakhir. Nabi pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu manusianya baru dua, enggak susah, udah tua gede lagi. Gedenya 60 dirok, saat dirok segini, berarti sekitar 50 meter. Kadalnya aja segede dinosaurus. Jadi kalau kelahir buak-buak-buak itu kuat. Ya main cekel-cek ini diuncalo, bung, di sepul. Ngono kaya nyebul laron. Besar ya tam itu, dan yang diurus baru belum banyak, baru dua. Nabi Idris ini baru sekeluarga juga. Nabi Nuh baru sekeluarga. Nabi Soleh ributnya baru ribut masalah unta. Nah nabi-nabi dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad ini ketika manusia sudah menjadi banyak dan berbangsa-bangsa dan bersuku suku udah banyak. Loh, makanya coba kalau botol itu isinya baru sedikit, nutupnya gampang. Tapi kalau wadah itu isinya sudah banyak dan besar, itu nutupnya juga susah. Ada orang dua di kamar, nutup pintunya gampang. Coba sekarang nutup pintu lapangan ini, susahnya kayak apa? Tutup sana, lari sana, tutup sana, lari sana, tutup sini, lompat sini. Itu ini lapangan, ini wadah, isinya banyak, nutupnya susah. Dan Nabi Muhammad itu nabi terakhir, penutup, susah. Harus merangkai dari sejarah kenabian yang sangat panjang. Harus hidup di antara manusia yang sudah berbeda bangsa dan berbeda suku. Itu nabi. Sudah harus menemui orang-orang yang berbeda-beda. Nah itu harus merangkum semua ini untuk diajak kembali kepada Allah. Apa enggak berat itu coba? Sementara dari keluarga sendiri, ini belum yang lain ini. Dari keluarga sendiri ada dua yang bermasalah. Dari mana? Dari Bani Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang satu bernama Ishak, yang satu bernama Ismail. Karena ibunya dua. Yang satu adalah Sarah, yang satu adalah Hajar. Ini Nabi Ibrahim. Makanya ini Pak Madun, kalau sudah berbicara tentang Nabi Ibrahim itu kita ini pusing benar. Nabi Ibrahim itu orang terkenal dan simbolnya dipakai oleh orang seluruh dunia. Makanya saya tadi sampaikan Nabi Ibrahim ini memang butuh penelitian. Nabi Ibrahim itu orang Arab mengenal Ibrahim punya istri Sarah. Di Eropa dikenal dengan nama Abraham punya istri Sarah. Tapi di dalam Hindu juga saya temukan ada namanya Brahma, istrinya juga Sarah, tapi agak panjang Saraswati. Lagi ini saja ini apa gitu? Ini memang orang butuh mikir yang lebih jernih. Namanya sama-sama Sarah, cuman Saraswati. Ibarat Mega, Megawati kan gitu untuk menyebut perempuan. Dan simbolnya sama. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah batu. Di Hindu candi batu. Nabi Ibrahim menemukan air suci Zam-Zam. Di Hindu juga ada air suci Gangga, ada air suci di mana-mana. Kalau perjalanan suci pakai kain selempang, sama-sama selempang, warnanya kuning sama putih aja bedanya. Nah, yang satu digundul, yang satu tahalul. Coba. Jadi ini memang butuh studi yang sangat kuat, karena ini titik singgung agama-agama di dunia ini ada yang lama. Nah itulah. Nah ini urusan lain lagi. Ini masih urusan keributan di Timur Tengah. Kenapa? Karena Siti Sarah dalam apa dalam literatur itu melahirkan Nabi Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Yakub itu dikenal dengan nama Israel. Nah, Israel ini punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Lah, Bani Israel ini melahirkan nabi-nabi besar dengan agama besar. Melahirkan Nabi Musa dengan agama Yahudi, melahirkan Nabi Isa dengan agama Nasrani. Dan dua-duanya kuat. Yang Yahudi berpusat di sekitaran Baitul Maqdis sana, yang Nasrani sampai bergerak ke Timur Tengah, ke Eropa, punya pusat kota namanya Vatikan. Nih, punya pemimpin namanya Paus. Punya pengikut di sini namanya orang Nasrani dengan ketua-ketua pemimpin namanya Romo-Romo atau pendeta-pendeta. Nah, ketika Rasul jadi nabi, ini dua-duanya masih kuat. Yahudi Nasrani-nya masih kuat. Nah, mau ditutup, gak mau. Makanya orang Yahudi Nasrani selalu nanya, kamu ini mau nutup agama kami, kamu dari garis mana? Aku dari garis Ibrahim. Kalau kamu dari garis Ibrahim, kamu tahu gak sejarahnya Nabi Ibrahim? Waktu bangun Ka'bah, peletakan batu pertamanya di mana kakekmu? Kakekmu Ma'il di sebelah mana? Nenekmu Hajar di mana? Terus katanya ngelempar setan, setannya yang dilempari di mana? Nah, Nabi Muhammad sudah gak bisa jawab. Gak bisa jawab, maka Nabi Muhammad gelisah. Ini gimana saya jawabnya? Kalau cerita tentang nabi-nabi terdahulu masih diceritakan melalui firman Allah, Nabi Adam, Nabi Nuh, diceritakan semua. Tapi kalau sudah nanya tentang situs dan tanda-tanda, ini bukan perkara gampang, harus benar-benar jeli melihatnya dan gak boleh keliru. Nah, itu makanya ayat Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, karena yang bersengketa itu masjidil haram dan masjidil aqsa. Makanya bukan minal masjidil haram ilal borobudur, bukan minal masjidil haram ilal Bali atau minal masjidil haram ilal amrikiyun, gitu, enggak. Karena sengketanya ini keluarga Bani Israel sama keluarga Nabi Ismail, ribut di situ. Maka linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Makanya kalimat yang dipakai sami'ul basir, mendengar dan melihat. Mendengar apa? Keluh kesah Rasulullah. Dan ini akhirnya penjelasan tentang masa lalu yang tidak bisa dijawab, ini akhirnya didudukkan persoalannya oleh Allah. Nabi Muhammad diangkat ke langit. Nah, di situ ketemu Nabi Ibrahim, langsung nanya tentang sejarah masalah masa lalu. Peletakan batu pertamanya di mana dulu? Saya ditanya sama Bani Israel, kek. Oh, di situ itu. Kamu nanti kalau turun, kamu saya kasih tanda. Namanya Makom Ibrahim. Lah, kalau kakek Ma'il, kakekmu Ma'il sebelah situ itu. Namanya Khidir Ismail itu situ. Nanti kalau kamu turun, kasih tanda. Nah, terus, nah kalau nenek Hajar di mana? Oh, Hajar situ. Itu penrol situ, sama penrol situ itu. Nanti kalau kamu turun, kamu kasih tanda itu sofa marwah. Lah, ngelempar setannya di mana? Di situ 1, 2, 3. Oh, gitu kayak ya sudah. Nanti biar ini sudah lengkap pengetahuan saya tentang masa lalu. Lah, kalau Ka'bah sendiri itu apa? Oh, itu bukan punya aku, itu dulu aku bangun ulang. Itu punyanya nenek kakekmu Adam, itu orangnya mumpung di situ. Kamu nanya sandarnya sana. Ketemulah Nabi Adam nanya, kayak itu apa? Ini saya waktu dulu turun, khawatir gak bisa pulang lagi, tak kasih tanda lah. Tanda ini yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallati bibakata mubaraka. Oh, gitu ya. Lah, kalau Jabal Rahmah itu apa? Nah, kalau itu sih tunggu I love you sama nenekmu Hawa. Kami dipisah dan di titik itulah kami bertemu. Aku rindu sekali pada nenekmu waktu itu, karena aku dipisah sama nenekmu 200 tahun. Jadi aku turun ke dunia diuji kerinduan pada kekasihku. Makanya kamu jangan heran bahwa rindu itu berat bagi anak manusia. Maka jangan rindu, rindu itu berat. Karena itu ujian pertama kali aku turun ke dunia. Itu. Makanya orang kalau udah rindu itu sakitnya luar biasa. Iya. Lo gak ada yang sakitnya mengalahkan rindu, coba. sakit gigi dicabut beres, pilek minum obat flu beres, kalau rindu makan gak enak, tidur gak nyenyak, jalan mengambang rasanya. Apalagi generasi saya yang waktu itu rindunya lebih berat lagi. Kalau anak milenial rindunya gak berat, kalau anak-anak seperti saya masih merasakan rindu itu berat. Harus cari kertas warnanya pink untuk ditulis kalimat cinta padamu kekasihku. Aku rindu kamu karena kamu sekarang sudah masuk penjara suci, pesantren maksudnya, ke holy prison. Dek, percayalah malam hari ini apapun yang kulakukan serasa tidak nyaman. Tidur aku gak bisa, bahkan melihat bayangan apapun seperti melihat wajahmu. Karena kita terpisah jarak dan waktu, maka terpaksa ku tulis saja rinduku ini. Semoga kau mengerti bahwa kerinduanku bukanlah kerinduan palsu. Ini rindu beneran. Ambil panjang gitu, terakhirnya ditulis. Aku yakin kapan pasti kita akan ketemu. Karena kerinduanku malam hari ini yang kutulis dengan penuh keyakinan bahwa malam hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Itu dulu terus dikirim gitu ke Pak Bos. Seminggu menunggu itu sakit sekali. Apalagi kalau polisi waktu itu baru pindah tugas gitu, baru pendidikan ya, akbil kecok, wah tentara gitu. Sekarang anak milenial mana merasakan rindu seperti itu? Rindu tidak mengharu biru, rindu tidak luka. Kalau sekarang, kalau rindu yang dulu, kau tikam di sana, berdarah di sini. Itu rindu yang dulu. Sekarang kalau kalian rindu, tinggal ambil handphone terus foto mah. Habis itu dikirim terus, bawahnya tulis mah. Oh, ya, rindu yang aneh. Lalu Nabi Adam menceritakan betapa rindunya kepada Siti Hawa. Sampai Nabi Adam kesana kemari 200 tahun. Sampai gak bayangin, rindu kok 200 tahun Nabi Adam. Belum ada siapa-siapa. Kalau rindu hari ini mungkin gak susah, karena manusia sudah banyak. Gak ketemu kekasih, rajinlah ke warung kopi. Iya, kalau gak dapat pelanggan, dapat yang milik warung. Lu indah. Itu sekarang, dulu sendirian gimana sana sini ha, makan gak enak, paling teriak-teriak Hawa, aduh Hawa, I love you. Lah 200 tahun kesana kesini, tiba-tiba satu saat teriak Hawa, jauh terdengar Mas Adam. Itu kalau dalam film India kan kelihatan satu kesana. Terus yang nonton, di belakangmu, tengok belakang. Itu kalau di film India kan gitu. Itu di belakangmu. Saya nggak bayangkan kalau itu di film kan mungkin saya ikut menangis, gitu. Merasakan betapa rindu itu berat dan menyakitkan. Mau Nabi Adam lari ke gunung sana, udah mau ketemu itu belok, deh, dikit lagi. Akhirnya cari terlihatlah Siti Hawa lagi duduk udah gak tahan di atas bukit. Lu Hawa, Mas Adam, Hawa. Ya Allah, saya gak kebayang betapa indahnya itu, romantisnya kayak apa, gak kebayang saya. Nabi Adam langsung berlari ini, iya. Siti Hawa turun nih, sahrukan itu dah. Tapi Nabi Adam masih ingat, ya Hawa, berhenti Hawa, jangan turun mengejarku. Kenapa Mas? Aku rindu. Jangan kau turun mengejarku. Jangan kau di situ, aku yang akan pergi ke sana. Karena kalau engkau berlari mengejarku ke bawah, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita, ada perempuan ngejar laki-laki. Akhirnya apa? Nabi Adam naik berlari dengan penuh kerinduan. Hamku hamisi lalu. Kira-kira kalau film India itu begitu. Kan film India ini kan film paling seru sedunia. Orang dipukul bisa terlempar 10 kilo pistol satu bisa membunuh orang sekampung. Begitu musuhnya tinggal satu, pelurunya habis. Dengan film India. Wah, akhirnya Nabi Adam naik itu. Ya Allah, saya gak kebayang itu betapa indahnya itu. Oh, mesti kena duri juga udah gak kerasa. Wong 200 tahun rindu. Saya aja kadang itu, dua minggu gak ketemu itu rindunya luar biasa. Iya, bisa video call tapi... Ada yang nanya, Gus, kalau lama gak ketemu terus kok selalu punya anak itu gimana aja? Saya jawab, tak online. Karena di online sama istriku di download di luar. Ini rindu itu berat tuh, Pak. Semua pasti pernah merasakan rindu. Pernah berat ini itu sakit. Pokoknya itu lari ke atas ini langsung ketemu pek Teletubbies. Iya. Ah, terus sudah. Ah, saya enggak kebayang betapa kalau itu ah, saya itu kadang sendiri itu menangis ingat nenek moyang saya ketika ketemu itu kayak apa gitu. Indahnya. Gak kebayang itu. Sampean kan gak pernah ngerasakan rindu. Saya setiap hari rindu. Ini sudah seminggu saya belum pulang. Rindu. Sampean kan setiap hari ketemu, gak rindu. Coba sekali-sekali minggat seminggu pulang itu pasti rindu. Oh, rindu itu indah, berat tapi. Ya Allah, terus bono itu pawelo itu pek nangis. Bahkan Allah pun tidak melupakan peristiwa itu. Dibikinkan tugu cinta namanya Jabal Rahmah, saking bersejarahnya peristiwa itu. Makanya kita nyontoh sekarang ya, bikin tugu cinta. Kalau masih sayang-sayangnya lagi, indah-indahnya berumah tangga, pergi makan bakso berdua. Tulang-tulangan. Bila perlu dipoto. Untuk mengingat bahwa kita pernah seperti itu. Dengan tidak lupa tangan yang satu bawa pisau. Untuk apa? Menukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Zainal love Zainab. Iya. Madi love Nimadi. Wayan love Komang. Oh, indah itu. Itu pasti ya. Pasti indah itu. Nanti kalau ribut bisa kita bawa. Dek, jangan ribut. Apa beli? Wah, itu kan. Kita jangan ribut kita. Kita malam kita ini menjadi cinta. Apa buktinya? Mari kita berangkat bersama-sama. Kita pernah mengukir nama kita berdua. Di mana? Mejanya tukang bakso. Begitu sampai sana, meja ini dipindah. Inilah. Ya Allah, tunggu ini. Nah itulah makanya ketika Nabi Muhammad, Nabi terakhir, biar gak lupa dengan sejarah masa lalunya, disuruh napak tilas itu oleh Allah. Namanya ibadah haji. Napak tilas di situ, coba kita bayangkan jalannya disuruh ini. Akhirnya Yahudi Nasrani nyerah. Mana kakekmu waktu itu? Di sini nih makam Ibrahim. Oh iya benar. Mana kincir naik? Di situ. Nah terus ini, oh itu di situ nenekku Hajar lari-lari sana. Itu Sofa Marwah. Lempar setannya di mana? Situ. Oh, benar dia tahu ini. Maka setelah itu selesailah persoalan. Sebagian besar orang Yahudi Nasrani ikut Rasulullah, tapi ada yang enggak ikut. Banu Kunai kok, Banu Nadir sama Banu Quraidah enggak mau. Dah yang ikut-ikutlah, kami enggak mau tetap bertahan dengan yang masa lalu. Akhirnya apa? Rasul diperintah sholat. Dalam sholat Rasul tidak pernah melupakan jasa para pendiri bangsa masa lalu. Maka setiap sholat Nabi Muhammad selalu kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Coba, ayo, pelajaran luar biasa. Dan bagi keturunan Nabi Ibrahim yang enggak mau ikut, tetap didoakan wa'ala alihi sayyidina Ibrahim. Itu Islam dul. Yang tepuk osing banteng. Jadi kalau enggak bisa diajak doakan, itu setiap hari 5 kali kita baca. Tapi yang kita ingat yang dibaca setahun sekali saat baca walantar lo angkal yahu truwala itu yang dipater ini 5 kali sehari kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lu coba. Mosok kita lupa. Makanya kita ini rukun dengan siapapun mestinya. Karena kita dari awal sudah diajarkan bagi siapapun yang tidak mau ikut kita doakan. Jangan dimusuhi, kata siapa pelajaran dasarnya musuh, enggak, didoakan. Dan kaum muslimin diajarkan untuk menengok jejak masa lalu yang paling tua, mulai dari Ka'bah. Setiap hari kita disuruh ngadap ke sana. Kalau bisa setahun sekali kita ke Makkah melihat Jabal Rohmah, yang dari situ semua manusia berasal, semua dari Jabal Rohmah, hanya kemudian berpindah tempat menjadi berubah. Semua dari situ anak Adam dan Hawa. Cuman ketika pindah jadi berubah gitu aja. Ya yang tetap di situ jadi Arab, tetap cantik, tetap ganteng. Nah, sebagian yang pindah Eropa berubah menjadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang pindah ke Cina berubah jadi tembem-tembem sipit. Yang berpindah ke Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi goreng. Nah, yang pindah ke Indonesia berubah menjadi kecil-kecil pesek. Makanya Rasulullah di Nabi terakhir cukup dibilangi waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'a. Mengertilah kalian ini memang berbeda bangsa tapi asalnya satu. Lah kenapa berbeda? Ya enggak ada yang tahu, itu ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Siapa yang ngerti? Kenapa yang di Arab cantik ganteng? Ya kira-kira saja akhirnya, karena enggak ada air di sana. Makanya dibikin cantik ganteng biar kalau enggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Lah kalau dibikin jelek gini enggak mandi ya tambah jelek. Yang di Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah? Karena orang Eropa kena musim dingin, 4 bulan enggak ada matahari, -10, -20. Kalau dibikin kecil gini kedinginan mati. Maka dibikin besar biar enggak cepat mati, kuat karena gede. Orang Eropa itu kalau musim dingin enggak punya matahari, hilang mataharinya. Kulit mereka kehilangan ultraviolet, pigmennya hilang berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya mereka kalau musim dingin nabung dengan sangat banyak, berlari ke pulau Bali, sampai di Bali cuman pakai cawet dan pakai BH terlentang di pantai. Iya kan, di pantai apa? Fiona apa? Pantai Lovina kiri semua. Itu apakah porno? Enggak, itu berjemur. Kamu aja yang ngeres. Itu orang berjemur karena di sana enggak punya mata. Hari dia pengen pulih kulitnya, makanya bekas garis-garis hitam karena matahari nanti pulang ke Eropa tunjukkan ke tetangganya, aku orang sukses karena mampu liburan ke negeri tropis, ke Bali. Lu itu sana, makanya kalau mereka di sini pakai simpak biarin aja. Iya, karena mereka kesini memang cari itu porno, enggak, biasa aja. Makanya kalau jadi bupati, jadi apa gubernur, jangan bikin perda syariat. Perda syariat bahwa turis masuk ke Bali harus pakai jilbab, ya pindah lagi dia. Ini termasuk sesuatu yang kita mesti mengerti. Orang Eropa itu kalau musim dingin, dinginnya luar biasa, makanya minumannya bir. Kalau nggak minum bir, nggak minum manu, nggak hangat. Kamu minum bir, ya mabuk, nggak ada gunanya. Orang musim hangat gini minum bir, ya gini. Sana untuk menahan dingin, jadi minuman itu ada manfaatnya untuk musim dingin. Kamu kelasnya cuman nggak dingin, nggak panas, minum air teh aja cukup. Minum bir, ya itu sama dengan sepeda ontel dikasih Pertamax. Ini kok sepeda ontel dikasih Pertamax atau sepeda apa motor pitung ini dikasih bensol ya botol. Udah ini makanya orang tahu. Orang Eropa itu kalau musim dingin nggak punya daun, sayur nggak bisa dia. Kenapa? Seluruh daunnya rontok di musim gugur. Ya nggak rontok cuma daun cemara. Makanya kalau Natal di bulan Desember pakai daun cemara. Karena apa ya? Cuman itu aja yang nggak rontok. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuman daun cemara yang nggak rontok. Makanya nggak usah emosi. Kalau orang sini Natal aslinya kok seandainya asli Bali bisa daun jambu, bisa daun pepaya, bisa macam-macam. Makanya nggak usah marah. Masjid kami jangan ditanami pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Kita ini cukup diminta mengerti itu aja. Kalau bangsa ini berbeda-beda mengerti. Orang Arab, apa orang Eropa, kalau musim dingin itu baru pakai AC, musim panas pakai pendingin, musim panas pendingin, musim dingin pemanas. Makanya teknologinya air condition. Kita di Bali nggak panas nggak dingin, cukup pakai sarung. Iya kalau kedinginan pakai kemul sarung, kalau panasan kebut-kebut pakai sarung. Udah kan selesai, beres kok kita Indonesia. Nah, orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan, makanya musim panas ngawetkan ikan namanya sarden dimakan di musim dingin. Lah kamu ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong kita itu setiap hari ngambil ikan di selokan ada. Gak ada ikan, kodok-kodok juga ada. Kamu aneh-aneh aja. Palingan oh kita ini. Duh, jangan sembrono sampean. Sini tindak. Orang Eropa, orang Afrika, orang Cina. Kenapa teman-teman gini? Karena mereka kalau musim dingin saljunya turun, negerinya putih semua. Saat itu matahari kelihatan. Coba sampean bayangkan pantulan salju ketika kena sinar matahari, silaunya luar biasa. Makanya orang Cina saking silaunya lama-lama begini-begini ya jadi meriah-meriah. Nah, lah orang Afrika kenapa hitam? Tuhan tahu dibikin hitam karena Allah menitipkan singa itu di Afrika. Binatang ganas-ganas taruh di Afrika, hyena di Afrika, singa, harimau di sana semua. Kalau dibikin putih, dikejar singa, kasihan kelihatan lari kemanapun. Oh itu gitu. Iya kalau dibikin hitam itu tengkurap udah gak kelihatan. Alhamdulillah ini. Nah kita cukup ngerti gitu aja. Dan kita gak usah protes di antara bangsa-bangsa itu yang paling kecil itu kita. Hidungnya minimalis, ya tingginya minimalis, gak usah protes. Memang kalau foto kita ditempel di samping Tom Cruise kita kalah ganteng, apalagi di sampingnya Shah Rukh Khan kalah ganteng. Yang perempuan ditempel di sampingnya siapa artis yang paling cantik? Mamalini. Ulama itu nggak tahu ini anak-anak ini. Wah ini orang kuno nih Mamalini. Iya ini al-muhafadzatu alal qadimi sholeh. Yang sekarang enggak ada Mama Lini, kita sudah enggak tahu. Aishwara Rai itu kuno masih. Sekarang siapa yang paling cantik ini modern ini? Oh, anu. Apa Gal Gadot. Ya, itu cemberin kita Sahrini aja kalau cantik kalau sudah sama orang sana. Nah itu, tapi kita enggak usah protes. Kita kecil-kecil, minimalis. Tapi oleh Allah kita ditempatkan di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Tidak ada tempat seindah kita. Mana ada tempat seindah Indonesia? Bali tempat paling indah. Coba. Makanya orang manapun datang ke sini, Arab datang, Eropa datang, Afrika datang. Karena tempat indah. Orang Arab mau nanam pohon aja ratusan juta biayanya. Kita nanam enggak niat. Enggak niat kita nanam. Iya. Coba aja makan pepaya, telan bijinya. Pergi ke sawah gitu, tumbuh gitu. Dan itu biasanya lebih manis. Iya, karena kopi yang dimakan luwak pun lebih enak. Namanya kopi luwak. Makanya tadi saya sampaikan ke ibu-ibu di sana, di mana tadi itu. Saya sampaikan, cobalah. Kalau luwak makan kopi aja jadi enak. Coba kalau kita kira-kira enak gak ya? Kira-kira. Jadi ada perusahaan yang make manusia terus nelen kopi. Nanti seminggu apa dua hari gitu. Kayaknya lebih enak itu. Karena manusia ini lebih baik dari luwak gitu kan. Nah ya coba aja. Loh, makanya kita ini jadi manusia paling beraneka ragam apa saja karena paling enak. Makanannya paling beraneka ragam. Coba apa makanan yang paling banyak? Di sini orang Arab paling mengenalnya gandum, daging sama kurma. Orang Eropa paling sayur. Kalaupun musim dingin enggak dapat daging, sayur. Di sini ala mulai dari nasi, jagung, tela, ketik apa? Wah, sambal lah banyak sekali, ada uwi, ada ganyong, enggak tahu kalau di sini apa nah. Saking banyaknya. Bungkol tales. Saking banyaknya. Di sini makanannya banyak. Apa aja ada di sini. Bahkan hantu paling banyak dunia di sini. Orang Eropa paling kenalnya Casper sama Dracula. Orang Cina vampir. Orang Arab jin. Orang sini macam-macam genderuwo, kuntilanak, jerangkong, pocong, tuyul. Walah apa aja, gundul pringis, lea, hantu kita lebih banyak di sini makanya. Orang sini itu ngomong saomong juga lebih beraneka macam. Orang Inggris itu bilangnya rice, orang Arab rus, orang kita ya kalau masih di sawah padi, kalau sudah dipanen gabah, kalau sudah digiling beras, kalau cuil-cuil benir. Dibuntel daun, lontong. Dibuntel janur, kupat. Panjang dikit, lebet. Nah, enggak dibuntel, nasi. Gondol cecek siji, upo. Lengkap, ubruk-ubruk, bubur. Pantatnya gosong, intip. Lengkap dari bahasa. Apa yang enggak ada Orang Arab bilang sakoto, jatuh. Orang Bali bilangnya jatuh, lihat bentuknya dulu. Kalau ke depan, nyungsep. Kalau gelung-gelung, koprol. Kalau blung, kecemplung. Wah, kalau itu kejengkang. Jurumupno. Ke belakang, geblak. Sini glem, gelempang baru, itu baru satu. Makanya orang kita ini aneh-aneh. Keanehan-keanehan itu banyak sekali di sini yang dunia tidak sanggup mencernanya. Waktu Gus Dur ini sakit stroke 8 kali. Sedunia geger, kok ada orang Indonesia stroke 8 kali kok enggak mati? Manusia apa ini? Manusia super. Nah, akhirnya terus dokternya penelitian pengobatan Indonesia. Mereka kaget ada sistem pengobatan dengan cara dengan cara Bluetooth ada. Apa? Pengobatan anyang-anyangan. Wong tahu ini anyang-anyangan kok jempolnya yang diikat itu kan. Kalau ada orang Indonesia enggak ada. Itu pengobatan dengan sistem Bluetooth. Lah ini, orang sana heran. Lah ya hanya orang Indonesia sakit mata kok malah dikencingin. Nah, Indonesia. Cari di belahan manapun, coba kalau itu dilestarikan, obat mata pabriknya tutup. Iya, orang Indonesia ini hanya di sini yang aneh-aneh itu. Coba, ini coba nanahan di pojoknya kuku itu. Hanya orang Indonesia yang gitu, apalagi di Bali, di Jawa sama. Encep no cilite-pite. Cuk, itu sembuh. Kok tahu kalau diuji antara tempat keluarnya telek dan keluarnya telur itu? Itu ada asam, ada zat asam yang sangat kuat membunuh kuman, sehingga telur yang lembek keluar langsung jadi keren. Kok ngerti di situ ada ini? Tapi sebenarnya ada yang lebih keras. Iya, tapi ya nggak bagus, cari tempatnya. Punya ibu-ibu. Pasal ngomong kayak nggak pas itu, kayak nggak patut. Ya itu. Orang di seluruh dunia itu heran. Kok bisa itu orang sini ketemu begitu? Yang kedua kok, yang heran lagi, orang Indonesia ini kan apa? Dianggap krisis, dianggap kok gak stres-stres orang Indonesia ini. Ternyata setelah diteliti, ternyata orang Indonesia itu gak gampang stres. Karena apa? Ngerokok. Bisa ngisep nikotin secara langsung. Nah, nikotin itu kan aslinya dulu obat jantung dan paru-paru. Jadi rokok itu aslinya obat jantung dan paru-paru. Untuk menstabilkan jantung dan paru-paru itu pakai tembakau. Makanya orang kalau ngerokok jadi tenang. Nah, makanya nggak gampang stres, sehingga obat stres yang paling laris di dunia nggak dibeli orang Indonesia. Makanya bagaimana obat itu laku, maka rokok dijelek-jelekkan. Akhirnya biar orang nggak ngerokok terus beli obat stres. Makanya ada yang disuruh mengharamkan rokok, ada yang disuruh cari tokek. Karena tokek adalah binatang yang paling anti dengan nikotin. Tuh kayak kasih bako pingsan dia. Nah itu, nah, makanya lah ini Indonesia. Orang sedunia juga heran, orang coba Indonesia di sebelah sini kok bisa makan gadung, itu heran. Gadung itu kan itu makanan ekstrim. Jangankan manusia, genderuwo aja mabok makan gadung. Lah ya, Mbah Manap Lirboyo pendiri pondok itu ngerowot puasa 50-an tahun, ngerowot makan uwi, ngerti uwi? Ubi itu lah. Nah uwi itu dibakar, lama-lama kok setiap isya itu kok hilang. Ternyata apa? Dicuri sama genderuwo. Akhirnya sama Mbah Manap diganti gadung. Begitu genderuwo gak bisa bedakan antara uwi sama gadung, dipanganlah gadung itu. Akhirnya jam 12 malam pondok Lirboyo ambruk karena genderuwonya mabuk. Ya iya, sama Mbah Manap akhirnya genderuwo ini dikasih minum minyak jarak. Terus akhirnya sembuh, suruh jadi santri, tugasnya apa? Ngambil air untuk masuk di kamar, mengisi kamar mandi. Nah, terus sekarang udah pensiun genderuwo itu. Lah kenapa pensiun? Nah, Lirboyo sudah punya sanyu. Makanya bangsa ini bangsa yang riang gembira dan jenaka. Diubek-ubek Belanda, Belandanya pergi, apa aja Jepang pergi. Memang kita ini tempatnya memang untuk orang yang kecil-kecil, pesek-pesek kayak gini. Orang Eropa itu pusing mikir orang Indonesia. Arab itu punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita walaupun kecil-kecil punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Bangsa kita kok, apa yang tidak kita miliki coba, walaupun kita kecil-kecil. Semuanya sama, yang ada di sana ada di sini. Orang Eropa punya kisah cinta yang mengharukan namanya Romeo Juliet. Wah, orang denger aja sampai nangis. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Intai. Orang Indonesia punya Andi-andi Lumut. Punya. apa yang enggak punya? Sana punya kisah ibu tiri yang kejam, namanya Cinderella. Orang lihat film Cinderella sampai nangis, matanya sembab. Dipikir kita enggak punya cerita ibu tiri yang kejam sekelas Cinderella. Ada bawang putih, bawang merah, lengkap. Sana punya Samson, sini punya Batu Bondowoso, Sang Kuryang, Si Pahit Lidah. Bahkan orang jalan lidahnya apa bekasnya dijilat sama pada mati. Sana punya semua, kita punya apa yang enggak kita punya? Sana punya cerita kura-kura ninja, kita punya Kancil Nyuri Timun. Lengkap. Apa yang enggak kita punya coba? Kenapa kita mesti malu menjadi bangsa Indo? Punya kita ini, semua punya. Nah, orang Eropa enggak ngerti durian, kita tahu. Makanya durian bagi orang mereka ada jackfruit, king fruit, rajanya buah, karena didu sama buah apa aja menang, karena licin-licin. Mereka enggak punya, kita punya. Nama-nama kita lengkap. Ayam kalau masih kecil, anak-anak ayam, kuto. Besar dikit, lancuran. Gede babon, apalagi kalau sudah mati namanya jadi banyak. Ayam goreng, ayam betutu, ayam geprek. Ayam-ayam, ayam sorry. Lengkap kita ini. Nah, prestasi terakhir yang membuat dunia berdecak tentang Indonesia apa? Prestasi yang bangsa manapun tidak bisa. Apa itu? Orang Arab punya satu bangsa pecah dipikul puluhan negara. Orang Eropa punya satu bangsa pecah dipikul puluhan negara. Tapi kita punya puluhan bangsa bersatu dipikul satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang punya. Makanya jangan malu jadi orang Indonesia. Sekarang banyak yang malu. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Kunci bisa belok kiri kanan, kunci Inggris. Jangan. Kita punya segalanya. Kalau mereka punya piramid, kita punya Borobudur. Apa yang enggak punya? Lengkap, dah. Nah, apa yang enggak punya? Mereka punya pistol, kita punya keris. Sama. Mereka punya pedang, kita punya keris. Emang senjata kita ini paling melungki-lungki, paling rotok aneh ini memang. Tapi apa? Ujung apa? Tombolnya jempol-jempol itu peksi itu. Sunduk keris ini. Jadi tulang keris ini sangat kuat kalau di Indonesia. Terbuat dari logam bintang yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Sementara Jerman hari ini hanya sanggup mengangkat panas sampai di 7.000 derajat. Di atas 7.000 reaktor nuklirnya enggak sanggup. Orang bertanya, keris itu 15.000 derajat dulu api apa? Enggak ada yang bisa jawab. Makanya keris ini menjadi sekarang menjadi logam terkuat ini, enggak ada yang lain. Nah, ini yang itu. Bersatu dengan baja yang meleleh di suhu tidak lebih dari 5.000. Bersatu dengan besi yang meleleh di suhu 300. Bersatu dengan warangan yang meleleh di 60 derajat. Ini dulu gimana cara membuatnya? Kok menjadi kue lapis kayak begini? Gak ada yang ngerti sekarang. Nenek moyang kita jago. Makanya ada satu kisah lomba senjata dunia. Sasarannya lalat. Lalat terbang harus diselesaikan dengan senjata dunia. Yang keluar pertama orang Jepang. Samurainya dikeluarkan, lalat terbang disepak, itu pecah jadi dua. Wow, semua orang tepuk tangan. Senjata kedua orang Amerika, lalat terbang tembak dor, kepalanya pecah. Wow, semua tepuk tangan. Kemudian lalat terbang lagi, orang Cina bawa pedang yang lentur, itu patah jadi empat. Nah, orang Bali terakhir keluar dalam lomba itu, sasarannya lalat bawa keris. Begitu lalatnya terbang, orang Bali sabet ini lalat ciu gitu. Pertama orang sudah alah senjata model apa, tapi begitu lalatnya jatuh, bek, orang tepuk tangan semua, hebat itu. Tapi belum selesai tepuk tangan, lalatnya terbang lagi. Begitu lalatnya terbang lagi, senjata apa? Tak pikir mati, gak taunya terbang lagi. Enggak, saya tidak suka kekerasan. Bunuh gak enak, gak boleh membunuh. Kami larang membunuh binatang. Itu tadi lalatnya pingsan karena cuma saya sunat aja gitu. Oh, benar. Dan inilah. Nah, makanya kita ini diajarkan rukun dengan siapa? Siapapun, karena kita disuruh nengok titik awal di mana manusia berasal, dan kita ini orang Indonesia. Makanya kita ini sebenarnya rukun dengan siapapun. Kita harus rukun. Setelah ini rukun lah ya. Jangan sok-sokan kalau kita ini hidup mandiri. Kaum muslimin di sini mungkin ya tidak ketemu sama orang Nasrani di masjid karena kiblatnya beda. Mungkin enggak ketemu sama orang Yahudi di gereja. Tapi kita kaum muslimin akan ketemu ketika pergi haji. Ketika pergi haji, kaum muslimin pasti ketemu dengan orang Yahudi. Urusan apa? Urusan naik pesawat. Emang orang Islam sudah bisa bikin pesawat? Belum. Pak Habib disuruh bikin pesawat, ya jadi-jadi, kan namanya tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Kita ketemu di situ urusan naik pesawat. Kita pengajian seperti ini ketemu dengan orang Jepang. Di mana? Urusan sound ini urusannya orang Jepang. Yang bisa bikin sound dan mic ini orang Jepang. Kita pernikahan cantik mesti cari orang Nasrani yang ada di Prancis. Urusan apa? Bedak dan parfum. Kalau bedak sini dipakai udah enggak indah karena beras ditumbuk belum tenggapel. Enggak bisa. Kita mau ngaji ngantuk, cari orang Cina. Di mana yang bikin rokok? Karena yang bisa bikin rokok itu orang Cina. Gudang garam itu Cina. Loh. Loh, tapi kan kita kalau minum bisa pakai air kelapa. Iya. Ini kelapa ini dari Tuhan ya. Tapi saya lihat bekasnya ini dipacai kru-kru gini. Ini pasti pakai golok. Golok sini terbuat dari per mobil. Yang bikin per orang Jepang. Mana yang asli? Ayo. Ini Danon. Wah, ini larutan. Ini saya paling benci kalau ngaji disuguhi larutan ini. Paling gak suka, mau tak buang ini. Kenapa? Ini minuman sudon. Memang kiai itu panas dalam kamu ke sini. Kiai itu sehat, enggak panas dalam. Kamu jangan suudzon, jangan dikasih ini. Iya, kadang kan ini buktinya ini suudzon ini. Tak kasih banser nanti ya. Nah, banser mau? Mau. Ya sini, ambil. Kasihkan banser, Pak. Dua-duanya ini suudzon. Jangan suguhi saya larutan penyegar. Ini suudzon, rumah sana kita kiai panas dalam. Walaupun lama gak ketemu istri, gak panas dalam kita. Kadang saya disuguh pokari, disuguh itu juga suudzon. Memang kiai itu kurang cairan. Enggak, kiai sehat. Disuguh kopi, memang kiai ngantuan. Iya, air kelapa baru. Ya tapi ya gak murni-murni amat gitu loh. Kita ini kan kadang bahwa oh ini yang murni paling bersih manusia, gak bisa. Kita duduk di sini karpet, yang bikin karpet Cina. Apa kipas angin Miyako, oh, itu bukan buatan orang Bali, bukan. Kalau buatan orang Bali Miyato itu. Gak ada loh. Baju yang kita pakai buatan Cina, makanya loh. Ini coba, kita ini gak usah soal merasa paling bersih, paling baik. Oh saya paling bersih? Gak bisa pakai apa. Di dunia ini sekarang yang paling bersih dan paling halal itu cuma satu. Apa? Kalau hujan muka mulutmu bukaan gini ha, itu paling halal udah. Jangan pakai ciduk, karena paling pakai ciduk buatan Cina ciduknya. Wah ini baru loh, itu loh indah. perempuan-perempuan minta cantik-cantik karena belikan apa, beli kain kerudungnya kain Paris 7.000. Iya, apal saya, istri saya perempuan. Itu kalau 5.000 ada, 1.000 ada. Lainlah. Jadi kita ini diajarkan dari awal oleh agama kita untuk hidup rukun dengan siapa, siapapun. Jadi jangan kemudian itu indah. Nah itu, apalagi dengan tadi yang saya ceritakan itu, butuh pengkajian yang sangat luar biasa dalam. Kok bisa di dalam Islam ada Ibrahim punya istri namanya Sarah, di dalam orang Eropa kok bisa Abraham punya istri bernama Sarah, kok bisa Brahma itu istrinya namanya Saraswati? Ini gimana coba? Itu butuh penelitian itu, Pak Made. Loh, ini kadang ini emang, makanya dulu Gus Dur sama Bu Gedong Oka itu rukun. Karena ya gimana coba? Nah sekarang orang ini gak bisa ketemu, makanya untung masih ada NU. Kalau NU biasa aja. Dari dulu NU ya tetap begini-begini aja, gak gelak-galak, gak apa. Kenapa? Ya karena NU itu diajari yang seperti ini. Dan di saat Nabi Muhammad menjadi Nabi, kita sendiri juga belum ada. Makanya kita selalu diajarkan sejarah para pendahulu kita sebelum kita menjadi muslim. Nabi Muhammad diantarkan ke atas, kita juga diantarkan oleh para pendiri. Kita diajarkan bahwa kita ini pengikut Rasulullah, tapi pangkatnya muridnya ulama. Yang mengikuti Rasulullah, ketemu Rasul langsung namanya sahabat. Yang ketemu sahabat namanya tabi'in. Yang ketemu tabi'in namanya tabi'at tabi'in. Yang ketemu tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'at tabi'in. Nah kalau kelas kita namanya apa? Ya sudah tabi'at panjang kita. Coba kita urut ya, kita ini pengikut Rasulullah makanya. Tapi pangkatnya muridnya kiai. Di sini murid-murid ini santri-santri, ini ketua-ketua NU. Guru-gurunya ini kan dari Madura, datang Madura, Banyuwangi gitu. Nah itu kiai-kiainya kan dulu muridnya Kiai Hasyim. Mondoknya di Jombang tempatnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mondok tempatnya Kiai Khalil, Kiai Soleh, di Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari sendiri bapaknya Kiai Hasyim, mondoknya ditempati Kiai Khairon, Mbah Gareng Roto Purwodadi. Mbah Khairon mondok di tempatnya Mbah Abdul Wahid Solo Tigo. Mbah Wahid mondok di tempatnya Mbah Abdul Halim di Boyolali sana. Mbah Abdul Halim mondok di tempatnya Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan Tuban mondok di tempatnya Mbah Jabar Tuban. Mbah Jabar mondok di tempatnya Mbah Abdul Rahman Sambulasem. Mbah Sambu mondok di tempatnya Syekh Jumadil, di tempatnya Sunan, di tempatnya Mbah Pangeran Benowo. Mbah Benowo mondok di tempatnya Sunan Geseng. Sunan Geseng mondok di tempatnya Sunan Kali Jaga. Sunan Kali Jaga mondok di tempatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang mondok tempatnya Mbah Ngampel. Mbah Ngampel mondok di tempatnya Syekh Jumadil Deceh Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi mondok tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mondok tempatnya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad mondok tempatnya Syekh Ahmad Jalaluddin Campa. Mondok di tempatnya Syed Abdul Malik Mongol. Mondok tempat Syed Alawi Amil Faqih. Mondok tempat Syed Ahmad Sohib Merbat. Mondok tempat Syed Ali Khawi Qasam. Mondok tempat Syed Alwi. Mondok tempat Syed Muhammad. Mondok tempat Syed Alwi. Mondok tempat Syed Ahmad Al-Muajir. Mondok tempat Syed Aisa. Mondok tempat Syed Ubaidillah. Mondok tempat Syed Muhammad. Mondok di tempatnya Syed Ali Uraiti. Syed Ali Uraiti. Mondok tempatnya Syed Ja'far Sodiq. Syed Ja'far Sadiq mondok tempatnya Syed Bakir. Syed Bakir mondok tempat Syed Ali Zainal Abidin. Mondok tempatnya Sayyidina Hasan Husain. Mondok tempat Sayyidina Ali. Lah ini yang mondok langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita pun diajarkan begitu. Kalau Rasulullah diajarkan naik ke sana sampai mengerti, kama sallallahu ta'ala Sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Maka kita juga diajarkan jangan lupakan para pendiri dan orang-orang di masa lalu yang berjasa sama kita. Makanya al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Lo itu. Nah, orang berakangin dapat barokah dari para pendahulu, maka kama barokta, sebagaimana engkau membarokai, maka barokahilah kami. Lo itu makanya. Lah makanya tradisi santri selalu diajarkan ila hadratin Nabi Mustofa wa ila jamil amil wal ulama syekh wa ila jama'ul amil syekh lama ghariba fi barri habakri la bain ummati min syekh min syekh la khususan ila rugi batul al-fatihah. Lu kita itu kan selalu begitu. Kalau dalam bahasa sholat kama sholaita kama barokta, dalam bahasa kita ila hadratin ila rugi lumono betul. Lu makanya kita ini tahu, kita khol menghormati para pendahulu kita. Karena siratal mustaqim enggak berdiri tanpa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lu makanya kita diajarkan naik. Akhirnya kita tahu sejarah-sejarah besar sebelum kita. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah nabi wal jamaahnya nabi, sahabat wal jamaahnya sahabat, tabi'in wal jamaahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wal jamaah ini yang menghasilkan Islam itu berbeda-beda cara ngajar. Ngajarnya ajarannya sama, cara ngajarnya beda. Quran zaman nabi enggak ditulis karena sahabat apal Quran, karena apal kan gak perlu baca. Kayak saya apal wajah istri saya, maka gak pernah bawa fotonya kemana mana. Orang kalau dibawa fotonya kemana mana jangan seneng, artinya itu belum apal. Nah orang kalau sudah apal gak nulis, tapi sahabat ditinggal Rasulullah nulis Quran untuk siapa? Untuk tabi'in, karena tabi'in gak ketemu Rasul dituliskan Quran. Nah setelah sahabat meninggal, Qurannya sahabat gak bisa dibaca oleh tabi'in, maka Qurannya dikasih titik-titik. Yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Generasi ini meninggal, disebar ke bawahnya gak bisa baca titik-titik, maka diharoka harokati fathah kasroh dhamma disyakal. Yang kasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faloidi, gurunya Imam Syibawi. Disebar lagi, ternyata yang baca beda-beda lidahnya. Dibaca oleh orang Andalusia waktu ha, keluarnya waktu hai. Baca orang Turki mustaqim mustaqin. Dibaca orang Padang Sumatera Barat lakanudi lakanui. Dibaca oleh orang Sunda alladzina alladzina. Dibaca oleh orang Jawa alhamdulillah kamdu ya hayu ya qayyum ya kayu yuka yumu Rabbil alamin Rabbil ngalamin, karena ono cara kok padha jayanya moga padha ono data sawala padha jayanya moga padha ngalamin. Baca orang Bali lebih susah lagi karena Bali enggak bisa bilang tok, bisa nyotok. Maka sirotol ladina nam tali menama kedumi ane meledon. Orang Bali susah. Saya ada kok santri Bali, enggak tahu di mana tadi itu. Saya enggak tahu, ikut saya ke sini itu. Saya punya santri dulu di rumah. Itu namanya Yanto. Namamu siapa? Yanto. Kalau ngaji itu geger ketawa semua. Alif fathaa, alif kasroi, alif dhammau, a'i'u, bak fathaba, bak kasrobi, bak dhammabu, babibu, begitu tak. Tak berkata, tak kasroti, tak dhammatu, gitu lah. Lidah Bali, susah. Ada namanya Ari, gak tahu nih ikut apa enggak sekarang. Ini mami misak bubar itu gara-gara apa. Irodol lagi nanam tanah, malah makan duit, malah meledol. Ini lidah, gak mudah. Iya orang Bugis suruh lakanud, lakanud apa orang Bugis? Alaihim, alaihim. Orang dari Bugis kan gak bisa kalau N jadi Eng, kalau Eng jadi N. Makanya orang Bugis mau kemana? Mau ngambil uan, kemana? Ke ban. Entah apa, bayar hutan. Makanya orang Sulawesi ada yang mengatakan Abdurrahman keluar jadi berdua mang. Ada. Loh, untuk menghindari agar orang semuanya bisa baca Quran, maka dibikinlah ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Yang nulis Abu Ubayy Qasim bin Salam. Loh, ini kan Nah dari situ kemudian Islam pindah dari Makkah, pindah ke Madinah. Di Madinah orangnya beda-beda, ketemu dengan orang di pasar, ya Rasul kita di pasar ketemu orang, kumisnya kiri kanan, jenggotnya 11, orang mana itu? Orang Cina itu, tapi dagangannya bagus. Oh iya, maka utlubul ilma walau bisin, bukan gitu. Tadinya gak ada ribut perkara itu. Habis itu ketemu dengan orang, ya Rasul kita ketemu dengan orang aneh, apa kalau dagang suka nipu, barang jelek dibilang bagus, sudah gitu busuk dibilang bagus, belum ditawar bilang ada yang nawar. Oh kalau biasanya begitu Yahudi. Nah Yahudi itu cirinya gampang kok, tua tapi gak punya jenggot, giginya masih utuh dan rambutnya hitam. Kenapa? Disemir itu, rambutnya disemir, giginya diperbaiki, jenggotnya dikerok. Karena orang Yahudi itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, malaikat Israelnya ditempiling. Oh Nabi Musa kan kerasnya luar biasa, dipiling pecah kepalanya, lapor sama Allah, ya Allah itu siapa mau tercabut nyawanya kok malah aku ditempiling. Oh itu Musa, kamu jangan macam-macam, aku aja dulu pernah ditantang sama dia, ilmu apa udah habis ya Allah, tak kasih Khidir, dan dia gagal ketemu Khidir. Makanya bisu yang sopan akhirnya datang, assalamualaikum ya Musa, salam, apa mau tempiling lagi? Enggak, nyawamu udah expired, bahwa waktunya dicabut. Makanya ya, nah terus kamu bilang dong kalau nyabut, ya sudah, tapi bukan aku yang bilang, temanku malaikat yang lain katanya rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut, oh ya sudah kalau cabutlah. Nah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena giginya sudah rontok, rambutnya sudah putih, jenggotnya semrawut, maka orang Yahudi punya kerjaan apa? Memperbaiki gigi, nyemir rambut, sama nyukur jenggot biar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Itulah maka urusan jenggot agar tidak sama dengan orang Yahudi ada di situ, ya nggak usah ribut. Makanya orang Yahudi itu dulu kalau mati sukanya digundul, giginya dicabut, digundul plontos, biar apa? Dikira bayi. Makanya ada kisah sekali malaikat Munkar Nakir keliru, dikira bayi mati, dibawalah ke malaikat Ridwan. Ya Ridwan ada bayi mati tapi agak besar. Oh bukan, ini bukan bayi, ini digundul. Ini bayi, enggak, ini digundul ini. Gimana cara buktikannya? Lah kalau saya pengalaman model begini, tak buktikan ini bisa, ini bukan bayi. Caranya gimana? Bidadariku kan banyak. Dadari itu loh, enggak usah pakai baju. Begitu lihat bidadari kamu, cuing, noan. Lah ya inilah orang-orang Yahudi itu suka-sukanya begitu. Nah, ngarang-ngarang itu orang Yahudi itu. Makanya tafsirnya orang Yahudi tidak boleh dipakai untuk nafsirkan Quran. Ya termasuk orang Yahudi itu menganggap laki-laki dan perempuan itu bedanya karena buah kulti. Dulu buah kulti buahnya 6. Dipetik semua sama Nabi Adam karena huwaknya iblis itu. Jadi iblis bikin huwak kalau makan itu katanya abadi. Makanya dimakan, begitu mau dimakan dipecah, gak kuat pecah, dipecah sama Nabi Adam. Begitu mau dimakan ketahuan sama Allah, saking takutnya yang pecah disembunyikan di sini. Nah kayak pecah itu. Nah yang dua ditaruh sini, makanya ya ini sama ini. Nah yang punya Nabi Adam ditelen satu, nyantol di sini. Nah yang dua dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan sini, nanti gitu. Ya itu orang Bani Israel kalau terjemah ayat saya suka-sukanya, makanya enggak boleh terjemahin Quran pakai Bani Israel. Nah itu makanya kiai-kiai kan enggak ada yang ribut masalah jenggot, kalau mau pakai jenggot, jenggot lah, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak usah ribut. Karena ada sejarahnya. Nah setelah itu Islam pindah kemana? Ke Persia. Di Persia ketemu dengan orang-orang Majusi. Orang Majusi nyembah api. Nah rajanya namanya Rustum, akhirnya Rustum pindah ke agama Islam. Karena sebelumnya orang Majusi, maka kemudian apinya dibuang. Lah penyembahan api orang Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi, namanya Manaro. tiang api yang tinggi itu namanya manara. Makanya kemudian setelah apinya dibuang, manaranya ditaruh depan masjid. Semua orang lihat manara di depan masjid, orang Majusi kok bagus, maka kemudian pengin semuanya bangun manara sampai Bali namanya menara. Lah itu dulu tiang api Majusi. Itulah. Jadi setiap generasi berbeda cara ngajarnya. Nah yang masih punya sejarah seperti itu tinggal NU, gak pernah melupakan itu. Makanya NU gak pernah konslet, yang lain konslet itu. Karena terus terlalu tinggi mengukur di diri pangkat muridnya ulama, tapi gayanya kayak muridnya langsung Rasulullah. Makanya ngufar kawir gitu aja ya. Nah ini asal masalah. Makanya berdirinya NU ini sebenarnya adalah untuk membuat kita tidak lupa pangkat kita, bahwa kita ini muridnya ulama. Maka dikasih nama Nahdlatul Ulama, biar kita gak lupa kalau kita ini muridnya ulama. Itu aja. Nah kayaknya ya beda. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu gak sama modelnya. Kurban di Arab dan di sini beda, makan di sana sini beda. Kalau orang Arab sana makannya kurma sama roti, maka pakai tiga jari. Begitu wal jamaah sini pakai tiga jari, ya kocar kacir. Kenapa? Harus soto. Di sana pakai jubah bisa, sampai di sini nggak jadi nanem padi. Sana pakai unta, kalau di sini lahirnya kebun sapi, memaksakan diri kurban pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang Bali lo kan. Nah jadi beda sana sini, makanya gayanya ulama di sini tuh beda. Sholat sama saja sholat dimanapun, cuman kalau orang sini sholatnya kan mesti nggak tepat waktu, karena sebagian besar jamaah kita ada di sawah, ada di kebun, ada nelayan. Makanya sholat duhur mestinya jam 12, bisa mundur sampai setengah dua. Allah Akbar. Hey, ambil nunggu sampai jamaahnya datang. Kalau belum datang ya Rabbana. Masih belum datang juga, tombo hati capek ya, nambahin hati ini dewe. Masih belum datang baru ngamuk diurugi anjang baru datang. Itu biasa. Terus sholat Allahu Akbar. Wah di sini cuma Allahu Akbar itu aja. Kenapa? Di sini susah karena sinyalnya jauh. Kalau di Arab sana kan deket sinyal, deket pemancar, makanya khusyuk. Sini pemancar lokal, fawalu wajaka satrul masjidil haram. Sinyalnya jauh, makanya kadang datang, kadang hilang sinyalnya. Lagi Allahu Akbar, datang sinyal bakso, hilang. Ada ting-ting-ting, bakso. Allahu Akbar, ada hujan. Kata dia, ya Allah, kapaku kehujanan. Lah itu makanya gak khusyuk orang sini. Allahu Akbar. Lu sarungnya bolong. Tahu. Apalagi musim kampanye. Allahu Akbar. Wah, pendukungnya Pak Prabowo. Pendukungnya Pak Jokowi. Tahu semua. Makanya orang sini khusyuknya susah. Makanya tengok-tengok. Makanya takbirnya cukup Allahu Akbar. Biar gak ganggu matanya makmum. Kalau Allahu Akbar, wah, ya itu nyetop apa. Sini juga kalau sholat gak perlu begini-begini. Kan ada yang kakinya begini-begini. Kenapa sini gak bisa? Karena kaki sini cap salep 8 rangen. Udah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami ismaram bikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddar fahda. Lama ini. Lama suwe ini. Ya kita biasa loh. Gini ada kadang denger adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan mana? Lah itu makanya kiai-kiai, oh kepalanya yang gak khusyuk, yang kesana kesini, habis sholat ditambal pakai la ilaha illallah. Ada yang protes, saya baca hadis, Sahabat kalau zikir diem, ini sahabat murid Rasulullah, di samping Rasulullah zikir, ya masuk wifi-nya Rasulullah, apalagi di tetheringnya online, wifi-nya hidup lah, kita ikut diem, ya tidur. Loh ini kan pangkatnya beda, puasa sama aja, tapi puasa sini gak khusyuk, karena kalau keluar rumah lihat jambu, lihat mangga. Orang Arab keluar rumah lihat padang pasir, makanya khusyuk. Di sini gak khusyuk, pengen makan jambu, pengen makan apa, daripada gitu tidur aja deh, kata kiainya. Nah dalilnya apa kiai? Naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus gak bangun-bangun, kiainya capek nunggu kok gak bangun-bangun santriku. Akhirnya beli mercon. Akhirnya dardol-dardol mercon. Makanya kalau bulan Ramadan ada mercon itu biasa, karena mercon bagi kami adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Duh, lagi Allahu Akbar, beriung. Nah inilah Islam ahli sunnah wal jamaah itu begitu, bukannya kok kemudian oh ini gak boleh. Nah itulah yang kadang kita kenal dengan istilah Islam Nusantara. Islamnya sama, Nusantaranya ya berduk, ya pujian itu, sholat puasanya sama, Nusantaranya mercon. Haji ya ke Mekah, tapi orang Nusantara latihan dulu di alun-alun kabupaten. Lampai kalau makajan kabahnya triplek, ini biasa aja. Nah ini loh Islam di Indonesia itu indahnya di situ. Apalagi kalau dipegang oleh santri, Islam jadi indah. Tapi kalau yang pegangan baru-baru ini susah, karena tidak mengikuti cara ulama, langsung Quran sunnah. Yang lebih parah lagi ikut kiai yang paling terkenal namanya Syaikhul Gugli. Semua tambah terkenal. Nah ini loh ya lah, ini makanya kita jaga lah. Ulama itu punya guru, makanya kita diajarkan ziarah ke makam guru, ziarah makam wali, ziarah apa, seperti kita diajarkan oleh Rasulullah, ziarah napatilas Nabi Ibrahim. Nah, orang kalau kayak begini ya rukun, indah kita tahu bahwa kita ini orang Indonesia. Ziarah ke makam para wali di sini, ke makam wali di Jawa, akhirnya orang Bali bisa seneng sama orang Jawa, karena di Jawa ada kuburan gurunya Pak Wali. Akhirnya orang sini suruh ngebom Surabaya, enggak berani, ada makamnya Sunan Ampel. Lah khubul waton minal iman, salah satu perangkat untuk menjadi cinta tanah air itu karena suka ziarah ke gurunya masing-masing. Makanya teroris itu enggak suka ziarah, makanya dardor-dardor enak aja dia. Yang ngebom di Bali dulu bukan NU pasti. Makanya apa? Mereka bom seneng aja karena mereka gak merasa punya tanggung jawab apa-apa. Takut gurunya juga enggak. Nah kayak gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara, NU punya perangkatnya. Makan saja santri gak ingin sendiri-sendiri. Tumpengnya jadikan satu, ingkungnya jadikan satu. Tapi bagi mereka yang ini musyrik, ini bid'ah, akhirnya apa? Mereka menjadi sendiri-sendiri. Sendiri ziarah enggak, apa-apa enggak, akhirnya apa, dia tidak punya kepedulian pada siapapun yang ini, sehingga otot. Nah kalau santri sudah tahu, makanya kayak kasus kemarin, kasus bendera la ilaha illallah, di sini sudah dari dulu benderanya merah putih untuk merukunkan dari Sabang sampai Merauke. Benderanya banyak, bendera Sekermania ada, bendera NU ada, tapi bukan untuk mengganti merah putih. Nah ini datang dengan membawa bendera la ilaha illallah, ya ribut, karena bagi NU la ilaha illallah sudah ditaruh di sini untuk menjadi tahlilan setiap hari. Kalaupun ditulis untuk nutup keranda mayat aja. Jadi sama santri dan NU sudah diletakkan dalam sanubari bangsa, setiap hari dipakai zikir dan tahlil lah. Yang baru datang ini belum ngerti cara meletakkannya, maka dibawa kemana-mana sana sini. Cuma taruh mana ini kan gitu. Inilah yang ribut. Makanya orang ini baru disutarin belum ngerti mau diletakkan di mana, karena dia baru datang dari Palestina. Nah yang di sini sudah dari dulu diletakkan jadi tahlilan, jadi di zikir. Makanya enggak usah heran, kasihan juga mereka enggak tahu cara meletakkan di mana. Makanya terus ada orang enggak terima, marah-marah deh. Kamu kalau ini anti la ilaha illallah, enggak juga. La ilaha illallah sudah kita pakai tahlilan setiap hari, tapi kalau kamu kibarkan jadi bendera, kamu akan dipukul oleh saudara-saudara yang lain. Mumpung belum diingetin sama yang lain, kita sendirilah sesama muslim yang ingat. Masih ngeyel ya, disimpan dulu senjata. Nah, isinya tak obong ya, lewat. Kamu anti lah, enggak juga. Saya anti bendera PKI palu arit, tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi lukang pakai palu biasa aja. You understand? Oh iya, ini bahasa Inggris parah. Understand? You know? Nah, ini lah. Nah, orang kan kayak gini. Makanya sekarang ini santri-santri ini tadi halal waton sudah bukan lagi masanya. Kita ini berdebat tentang ini haram, ini udah lewat, itu sudah punya pemikirannya masing-masing. Yang tarwih 20 lah, yang tarwih 8 lah. Kalau NU tetap 20, 8 enggak, tetap 20 lah. Kenapa? Dalilnya apa? Enggak pakai dalil panjang-panjang. 20 lebih aman. Soalnya 20 itu lebih mungkin untuk aman. Kalau yang benar nanti 8, NU punya sisa 12. Nah, kalau tarwih yang benar 20, yang kurang 12 mau cari di mana? Itu kan itu aja. Enggak usah susah. Orang mati ditalkin. Ada yang nanya nyampe enggak? Ya enggak ngerti. Yang ngerti siapa? Yang mati itu yang ngerti. Kamu benar ngerti mati yo. Dan itu bukan cuma di Indonesia, di negara manapun. Makanya kita ini kadang akhir-akhir ini aneh itu. Ada cerita-cerita hoak yang gak masuk akal. Seandainya presiden yang ini jadi, LGBT diperlakukan. Seandainya boleh jadi, azan dilarang. Gak usah jauh-jauh. Siapapun presidennya gak akan berani melarang azan. Gak berani. Kalau mereka berani, saya sendiri yang akan mendatanginya. Kita banyak sampean. Gak bisa melegalkan LGBT, gak bisa. Saya sendiri yang akan datang kepadanya. Ngeyel lah tempeling bener. Jadi gak perlu lamar, gak ada cerita itu. Kriminalisasi ulama, kata siapa pemerintah kriminalisasi ulama? Kita ngaji sampai jam segini enak. Karena memang mereka ini ditangkap, kenapa? Karena memang mereka kriminal, jadi gak usah jauh-jauh lah. Mukuli orang kok gak mau ditangkap. Itu loh. Saya bahkan kadang kalau ditanya apa kriminalisasi ulama, bilang enggak lah. Kong pemerintah aja ngundang saya ngaji di istana, padahal saya tampangnya kriminal. Di Indonesia itu indah, ada orang ngaji kebablasan aja boleh. Apa? Lo di sini tuh ada pengajian dengan surat Al-Isra ayat 176 ya. Itu ada, padahal Al-Isra itu cuma ayatnya 111. Sebelum itu aja gak apa-apa kok. Coba di Malaysia, ditangkap orang kayak begini. Wong khutbah aja kalau gak cocok ditangkap. Lah ini negeri-negeri yang lain sudah. Kita sudah punya pengalaman bangsa ini dibawa ke kiri oleh PKI, gak bisa dibawa ke kanan oleh Masumi dan TITII, gak bisa. Makanya bangsa ini dari dulu di tengah-tengah. Makanya NU tetap di tengah-tengah. Itu dari dulu kita sudah punya pengalaman. Malaysia sudah punya pengalaman buruk menghasilkan teroris banyak. Maka mereka keras dengan kelompok yang tidak setuju dengan arah pembangunan Malaysia. Dan bangsa Malaysia diserahkan kepada anak-anak Malaysia yang paling indah. Siapa? Si Upin dan si Ipin. Kasihkan aja. Orang Malaysia masa depannya tergantung si Upin dan si Ipin. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan. Di Malaysia ada ras India, maka dibikinkan tokoh baru namanya Jajit. Ada anak-anak Cina bikinkan tokoh namanya Mei. Ada anak-anak Indonesia dikenalkan tokoh namanya Susanti. Tapi siapapun mereka berbeda-beda, kuncinya ada pada pendidikan, maka ada namanya Cikgu. Itu cara mereka. Bangsa Amerika gak boleh malu ketika kalah di Vietnam, bikinkan film Rambo 1-5. Bangsa Malaysia gak boleh malu ketika ngambil ilmu spiritual dari Cina, bikinkan film kungfu, American Kungfu, American Shaolin. Dia nggak malu ngambil ilmu spiritual dari Jepang, bikinkan Amerika ninja, bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Ini bangsa kalau sudah memikirkan masa depan bangsanya, tutup apa yang mempermalukan bangsa. Amerika gagal perang di Timur Tengah, bikinkan film Hot Shot 1-2. Gagal dengan operasi Usama Bin Laden, bikinkan film 12 Strong. Jepang gak boleh malu saling bantai antara anak-anak Tokugawa dan anak-anak restorasi Meiji, korbannya jutaan di Jepang. Maka biar tidak terulang, anak-anak Jepang diajarkan jangan mengulang itu, bikinkan film yang sederhana dengan dikasih judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Duh, ini bangsa kalau sedang berbicara. Makanya kita ini bangsa dari dulu memang berbeda. Beda, makanya kita mengenal sebuah istilah besar, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itulah Indonesia. Nah, kita jaga itu, makanya kita punya bangsa ini dijaga. Dan kita gak boleh malu punya bangsa Indonesia. Dipikir bangsa kita ini bangsa kecil, bukan. Saya ke Korea Selatan kaget, ternyata sebuah provinsi namanya Kimhae. Provinsi Kimhae yang buka hutan ternyata namanya Surowareng. Gak mungkin orang Korea Selatan bernama Surowareng. Kalau TV-nya memang Arirang, tapi gak mungkin orangnya namanya Surowareng, karena orang sana namanya Kim. Itu Sukimin. Kim. Surowareng ada kuburannya. Kita ini Majapahit menaklukkan 2/3 dunia. Singasari menaklukkan 2/3 dunia. Bahkan bangsa Mongolia, penakluk Eropa, penakluk Cina dan penakluk Arab takluk dengan bangsa Indonesia. Apa ya? Tiba-tiba kita sekarang diajarkan malu menjadi orang Indonesia. Apa aja salah? Apa aja salah? Punya presiden jelek, punya panglima TNI jelek, punya kapolri jelek, semua dijelek-jelekkan. Punya tumpeng jelek, punya bendera jelek, punya hidup bersama yang rukun jelek. Apa aja jelek, yang baik siapa? Mukamu itu. Kita ini sekarang ini menjelek-jelekkan bangsa ini paling suka. Negara gagal, pemerintah gagal, polisi gagal. Mereka akan berhenti kalau mereka sendiri yang jadi presiden kayaknya. Makanya ini bangsa kita jaga. Dan NU sudah punya pengalaman menjaga bangsa. Waktu Belanda datang di Indonesia, perlawanan bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Akhirnya NU bikin perlawanan budaya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, dia bagian dari Belanda. Belanda pakai jas, santri pakai baju biasa. Belanda pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal. Belanda pakai sendal, santri pakai sendal kayu. Belanda pakai sendal kayu, santri pakai sendal kayu, pentolnya satu. Akhirnya santri dikejar-kejar oleh Belanda, lari ke desa-desa karena melawan Belanda. Kalau dikatakan santri dan NU ada di kampung-kampung, kami tidak pernah malu menjadi itu, karena itu resiko mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau urusan dibully, jangan lupa NU ini punya kesadaran yang sangat jauh. Orang selalu mengatakan waspada dengan penjajah, tapi Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pernah bekerja sama dengan Jepang. Kalau sekarang mungkin dibully. Ketika Jepang datang, Kiai Hasyim mau menjadi ketua departemen agamanya Jepang, namanya Sumubu. Tapi karena Kiai Hasyim kerjasama dengan Jepang, Bung Karno akhirnya kerjasama juga dengan Jepang, bikin peta Kain Sainan dan Kain Bodan. Orang semua waktu itu apa maunya, orang-orang hebat ini kerjasama dengan penjajah baru. Ternyata mereka gak ngerti. Tidak lebih dari 2 tahun setengah sampai 3 tahun, ternyata Jepang dibom oleh Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Begitu dibom, Jepang menyerah. Kalau seandainya waktu Jepang menyerah, kita belum punya kekuatan organisasi yang dengan Jepang, tidak mungkin terbentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang bernama Dokuret Suzumbi Tusakai, Dokuret Suzumbi Inkai, yang difasilitasi oleh Teji Maeda, pelaksamana panglima perang Jepang yang ada di Indonesia. Lahirlah persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini caranya tuh. Begitu merdeka jadi bangsa, kita punya Pancasila. Ada beberapa yang ingin menambah dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kiai Hasyim lah yang menghapus itu. Demi apa? Demi persatuan Sabang sampai Merauke menjadi bangsa Indonesia. Begitu sekutu datang, maka kemudian yang melawan dengan resolusi jihad, Kiai Hasyim Asy'ari, disepakati tanggal 22 Oktober tahun 45. Makanya heran sekarang ada soal ujian bahwa yang mencetuskan resolusi jihad itu Kiai Ahmad Dahlan, menjadi aneh karena tahun 45 Kiai Dahlan sudah meninggal, meninggalnya tahun 1923. Bagaimana orang yang meninggal tahun 23 masih bisa bikin resolusi jihad tahun 45? Boy ini loh, Kapten Klem kalau kemana-mana medeni. Sama dengan sekarang, orang mengatakan Gajah Mada sudah Islam. Belum, Gajah Mada itu berakhir di Madakaripura, muksa karena beliau orang Hindu, gak ada kuburannya, muksa. Tiba-tiba ada yang mengatakan Gajah Mada Islam, namanya Gajah Mada. Kamu aneh, saya doakan orang mati aja kamu bilang musyrik, malah kamu sekarang Islamkan orang mati, aneh kamu ini. Untuk apa? Untuk mengatakan Wali Songo tidak ada, maka dibangun cerita bahwa Gajah Mada sudah Islam. Tapi ya aneh-aneh aja. Lah yang mengatakan itu peneliti-penelitinya ada namanya Daniel Abidin apa siapa, jenggotnya panjang segini. Wali Songo tidak ada. Fiktif. Akhirnya Kiai Said balas, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lu katamu kemarin enggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Lah inilah. Cuman karena banyak orang bawa bimoli jadi goreng sana terus itu. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan. Goreng masak-masak, tumis-tumis. Kan gitu kalau minyak goreng itu goreng aja deh. Nah. Enggak? Gitu. Lah setelah itu kemudian bangsa ini berjalan. Berjalan apa? Berjalan tapi ada rongrongan dari gerakan kaum radikal, dari PRRI, Permesta, dari DITI, sehingga bangsa terancam. Yang ngomong bangsa siapa? Tinggal tiga, Bung Karno, PKI, dan NU. Maka untuk menyelamatkan bangsa, rukun dalam tiga perbedaan ini. Tapi begitu 65 PKI berontak, yang menghabisi pertama kali NU dan Ansor. Makanya kalau dibilang awas PKI bangkit lagi, NU paham, udah gak ada, udah kita habis dulu. Ya, itu kita yang habisi, tahu. Tapi kemudian Pak Harto berkuasa, tidak berpihak pada NU. NU dicampur di P3, akhirnya sikut-sikutan dengan musuhnya, capek. Akhirnya NU males sama Pak Harto, sampai ada yang pidato. Para hadirin, kalau pergi haji, ke Ka'bah mau apa? Pergi haji, tawaf. Kalau keberingin, iseng, itu ada sampai saking marahnya. Tapi begitu Pak Harto dalam situasi sulit, bangsa harus diselamatkan, maka asas tunggal Pancasila diberlakukan. NU yang marah sangat sulit menghadapi situasi seperti ini, antara melawan Pak Harto dan menerima Pancasila sebagai kebutuhan bangsa dan negara. NU cerdas akhirnya untuk urusan bangsa dan negara, Pancasila diterima karena ini kebutuhan bangsa dan negara. Tapi urusan melawan Pak Harto tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Akhirnya Pak Harto yang pusing, bangsa dan negaranya diterima, tapi untuk urusan melawan Pak Harto jalan terus. Maka Pak Harto, daripada kita pusing nggak tahu Gus Dur lari kemana sebagai pemimpin NU, maka Mbak Tutut suruh mengikuti Gus Dur kemana-mana. Akhirnya Mbak Tutut naik kendaraan namanya NU, disupiri sama Gus Dur. Yang namanya naik kendaraan harus bayar. Maka semenjak itu Mbak Tutut kemana-mana kasih bantuan kepada NU. Itu apakah suap? Bukan. Kalau suap belum kalah secara politik namanya rislah. Kalau ini adalah ongkos naik kendaraan namanya ujroh halal. Udah diselesaikan gitu. Akhirnya Gus Dur nyupir, penumpangnya Mbak Tutut. Kata Gus Dur cerita ke saya, tapi saya capek, saya ngantuk-ngantuk, Mbak Tutut tidur. Akhirnya begitu Mbak Tutut tidur, saya nyupir. Dan begitu nyupir, saya naikkan penumpang satu lagi namanya Bumi Gawati Soekarno pun Putri. Akhirnya berdua cakar-cakaran di belakang, tak ganti saya yang tidur. Akhirnya cakar-cakaran itu meledaklah peristiwa 27 Juni tahun 96. Karena dua singa berkelahi dan kecapean, maka yang jadi presiden yang mengembala singa. Nah itulah Gustur jadi presiden. Makanya jangan kau sebut NU bodoh, karena ketuanya pernah jadi presiden Republik Indonesia. Sementara ketua yang lain masih tim sukses. Karena NU pernah memimpin negara, maka jangan ragu kalau sekarang kita punya Rois Am akan ikut memimpin negara. Jangan ragu. Jangan ragu, Kiai Ma'ruf akan mengambil alih kepemimpinan negara bersama presiden. Jangan malu dan jangan ragu, karena kita pernah punya presiden Republik Indonesia, namanya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Jadi biasa saja. Makanya saya sih nggak pusing kalau urusan ini. Maju terus, kalah urusan nomor dua. Yang penting maju. Saya bilang sama Kiai Ma'ruf, maju terus ya, nggak usah takut. Gak usah, udah maju terus. Urusan kalah nanti pikir itu urusan nomor dua. Pokoknya yang penting nomor satu, maju. Saya ini Rois Am saya maju, masa saya mau ikut yang lain? Gak mungkin saya ikut yang lain. Rois Am saya loh. Ini pilihan. Itu loh, iya. Rois Am saya suryanya ya, saya ikut Rois Am saya. Masa bapak saya mantu, saya bekerja di tempat orang, ya nggak mungkin ya itu bapak saya tuh. Namanya ladang ya. Loh, kenapa kalian diam? Kaget? Ya nggak usah kaget begitu loh. Terus gua mesti bilang wow gitu? Nah ini loh Endo. Nah, kita jaga bareng-bareng siapapun presidennya, kita harus jaga, jangan diolok-olok. Karena kalau kita olok-olok salah satunya, kalau yang jadi kita olok-olok, nanti kita punya presiden jelek. Kita harus punya presiden bagus, orang kuat, dan itu kita punya caranya sendiri. Kok kamu sepertinya kaget gitu sih? Kayak terus gue mesti bilang wow gitu. Halo. Allah, ini bangsa ini harus terus bergerak ke depan, harus maju, jangan mundur. Islam sudah mundur terus, yang lain sudah sampai di rembulan, kita ada yang kembali minum kencing unta. Maka bangsa ini terus maju terus ke depan sana. Optimis bangsa ini akan maju. Kita punya ribuan pulau, ribuan sumber daya, dan sampai hari ini kita masih punya negara yang satu untuk memikul puluhan bangsa dan negara Indonesia. Ya, amma batu. Ini sudah, ini mukadimah. Belum pembukaan ngaji selesai, tapi saya belum. Ini baru pembukaan. Lu baru sama batu. Kiai kalau ngaji kan ada sama batunya. Siap. Tadi sudah sama batu belum? Belum. Ya ini baru sama batu. Jadi biasa aja lah ngaji. Wah, itu baru jam segini belum Isra Mi'raj. Jam berapa sih? Jam 11. Baru jam 11. Jam 12 ya. Sini jam 12 tadi. Ya tadi makanya sabar nunggu saya. Belum lama gak datang, ngulangnya kemana? Makanya besok lagi kalau dengar saya mau ngaji di Bali, datang bawa kopi biar gak ngantuk. Karena saya kalau ngaji lama, kuat saya ngaji lama karena gak teriak-teriak. Coba kalau teriak-teriak 10 menit udah capek. Ngaji kayak model kita kan. Ini biasa. Ini cara santri, riang gembira ngajinya santri itu. Islamnya indah, riang gembira. Kayak gini, ya. Ini ahli sunnah wal jamaah alasan santri. Ya udah kita jadi dulu, nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Saya udah 3 tempat seharian capek udah ya. Besok kita sambung lagi, ini mau ke Bandung deh. Besok lagi kita sambung. Ini baru pembukaan loh ya. Ini baru mukadimah, ini belum mulai ngaji. Jadi ini ibaratnya ibarat sawah ini baru dibabati, belum ditanami ya. Nanti tahun depan lah kalau sempat datang lagi ke sini. Kalau enggak kapok, kalau kapok alhamdulillah ya. Semoga semuanya barokah. Ya. kita diberkahi oleh Allah, punya bangsa yang begitu indah dan punya nenek moyang yang begitu ngerti cara membangun bangsanya. Ya, Al-Fatihah. Rabbana anama 'alaihim wa bil maghdubi 'alaihim wa dhalin amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Hamdan syangkirin hamdan yuafi ni'amai kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jari wajikal karim wa alimi sultanik. Allah khatim lana bil iman, Allah khatim lana bil khair, Allah khatim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah khatim lana muslimi khatimah. Allah mustah alayna fatuhal alifin hikmati kawan surah alayna rahmatak adakilna wa nazina jana wa likuram bin doka ya Allah insyaAllah rasulika ya Allah حسن مقاصدنا مقاصدنا الآخرة حسن الحال طيبا يا الله بلغا يا الله شهد رسولك يا حق ربنا إن أسكنت من ذرياتي بواد الولي وجعلني إلى بيتك المحرم ربنا إن يقيموا الصلاة وجعل عبدا من استغفرك ويشكر إن جعل أولادنا ذرياتنا تلامذة علمنا الخير وعباد المصلين قيام الإيمان يا بين أمهاتنا شيخ مشيخنا وجدات وجداتنا الذين سبقونا بالإيمان وجميل المشايخ بلالي Buleleng. Jamil masyaih buleleng kalau disebutkan Allah. Firlahum. Warhamhum ma'afim ma'afanhum. Allah matahim najirahum. Fatabtina ba'adahum ma'afinanahum. Allah majil qabram dan tamirah diri jinan. Allah majil rahmatahum dan jamil hukubim dan Muhammadur Rasulullah. Biakjid dan mutmainan ja'il Allah rabbi kira biatan barudliyah. Wadu khuli fa'ibad wadu khuli jannah Rabbana adina fi dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Tuwakina a'idah benar. Sallallahu alaihi sallam Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Ala Nabi Muhammad. Baiklah, sebelum acara pada malam hari ini kami tutup, kami sampaikan bahwa pendapatan sumbangan pada malam hari ini yaitu sebesar Rp7.257.000 dibagi dengan Masjid Nurul Iman Gondol 50% dan Masjid Nurul Amin Bayupoh 50% untuk pembangunan masjid. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wabirudul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.